Berani kala adalah kata yang penting untuk dipikirkan di dalam kehidupan kita, karena semua kita sangat bergairah dengan kemenangan. Berani kalah bukan berarti mempersiapkan diri untuk kalah, tapi berani kalah adalah berani menerima kekalahan, dan itu pun adalah kemenangan. Berani menerima kekalahan tanpa harus marah terhadap kenyataan. Berani menerima kekalahan dan menikmatinya sebagai pembelajaran. Berani menerima kekalahan membuat kita mengukur diri dan mampu menempatkan diri untuk menggapai kemenangan sejati di kesempatan yang akan datang. Kalah itu bukan malapetaka. Kalah hanya soal waktu. Tapi ketakutan, ketidakrelaan menerima kekalahan, itulah kekalahan yang sesungguhnya. Namun, berani menerima kekalahan itu adalah awal kemenangan yang sejati. Karena itu, Anda, saya, kita adalah manusia yang terbatas di dalam kehidupan kita, sehingga adalah sebuah kewajaran jikalau kita mengalami kekalahan. Sekalipun tak wajar jika kita kalah terus-terusan. Keterbatasan membuat kita harus mampu menerima kekalahan. Keterbatasan membuat kita kadang menang, kadang kalah. Keterbatasan membuat kita harus menyadari diri betapa terbatasnya kita dalam berkarya. Tetapi keterbatasan memang tak boleh jadi alasan untuk tak berbuat apa-apa di dalam kehidupan. Berani kalah sungguh menyenangkan. Entahlah, Anda orang yang berani kalah atau tidak, atau Anda hanya orang yang berani menang, sangat takut pada kekalahan, sehingga Anda dengan rela memanipulasi rasa, membeli kemenangan apapun, bagaimanapun caranya. Sungguh menyedihkan jikalau itu adalah Anda. Tapi sungguh menyenangkan jikalau Anda berani menerima kekalahan dalam kesadaran akan keterbatasan, sekaligus belajar mempersiapkan diri untuk menggapai kemenangan. Anda mendapat kehidupan, Anda pewaris kehidupan. Selamat bertanding dalam kejujuran. Gapailah kemenangan dengan berani kalah. Awali segala sesuatu dengan berani kalah. Maka sikap demikian akan membuat Anda penuh dengan pengharapan. Kekalahan hanyalah soal waktu untuk menunggu kemenangan. Bukankah demikian? Selamat berani kalah, tetapi bukan karena kepengecutan. Selamat berani kalah justru karena sikap pahlawan yang hidup di dalam batin Anda dan saya. Selamat berani kalah, tapi bukan untuk kalah terus-terusan. Selamat berani kalah untuk menggapai kemenangan. Bersama saya, Bigman Sirait.